Filipi pas 3. Pemuputipun para semeton, banggayang je ide sang penembahan mepaice keliangan ring semeton. Tiang tanje merasa mewah buat ngewawanin malih nulis surat ring semeton sekadi sane sampun-sampun. Santukan melantaran punike kerahajengan semetone pacang mewuwuh-wuwuh. Waspada je semeton marep ring anake sane ngelaksana yang paindikan-paindikan sane corah. Marep ring soroh asune, inggih punike anak sane ngemanggehang pidab-dab sunat sane sekale. Santukan boyo je ipun, nanging irage sane sampun nampi sunat sane sujati. Sawetning irage nyungkemin ide sangyang widiwase melantaran roh idane, tur mesukerne sejeroning ide sang Kristus Yesus. Irage nenten je ngandelang upekare-upekare sane sekale. Sampun janten tiang taler nyidayang andel ring paindikan-paindikan sane kadi asa punike. Yening anake lianan ngandelang upekare-upekare sane sekale, napi malih tiang. Sane kesunat rikale tiang metuuh kutus rahine. Tiang puniki jadme Israel, kawit saking soroh Benyamin, jadme Ibrani tulen. Ngeniang indik ngemargiang pidab-dab torate, tiang puniki anggota golongan Parisi. Semalihe sejeroning ngemanggehang pidab-dab torate, tiang kantos nyang sarain pesamuan ide yang Yesus. Ngeniang indik kesetian ngemargiang pidab-dab torate, tiang puniki tan pecede. Seluiring paindikan, sanirien rasayang tiang rauhang pikoleh, nanging sani mangkin, sesampune tiang iring ide sang Kristus, paindikane punike anggap tiang kepocolan. Semalihe, boye je wantah paindikan-paindikane punike kewanten, nanging seluiring paindikan rasayang tiang tan mepikenoh, yen baningang ring paindikan sane pinih utama, inggih punike keweruh indik ide sang Kristus Yesus penembahan tiangi. Uli krana ide, seluiring paindikane punike sampun kutang tiang, tur anggap tiang sat makelulu, mangdane tiang meresidayang moleh ide sang Kristus, tur nunggil ring ide saha sampurna. Sane mangkin, tiang tan malih mederbe kepatutan uli krana ngelaksanayang daging cakepan torate punike. Nanging, tiang mederbe kepatutan sane kepaicayang ring tiang melantaran percaya ring ide sang Kristus, inggih punike kepatutan sane rauh saking ide sang yang widiwase, sane kedasarin antuk kepercayaan ring ide sang Kristus. Sane dados pengabtin tiange, wantah mangde uning ring ide sang Kristus, miwah ngerasayang kewisesan nyeneng idane saking pantaran anake padem, semalihe ngerasayang kesengsaran idane, tur mangde tiang preside pateh sekadi ide sejeroning sedan idane, kedulurin antuk pengajap-ajap, mangde wekasan tiang keuripang saking pantaran anake padem. Tiang boyo je maosang dewek sampun mepikoleh, wiaden sampun sampurne sejeroning paindikane puniki. Tiang kantun ngusahayang dewek, mangde meresidayang moleh ganjaran, santukan ide sang Kristus Yesus sampun ngamel tiang dados druwen idane. Inggih para semeton, tiang tanje ngewastanin dewek tiange sampun mulih paindikane punike. Nanging sane kardi tiang asa puniki, inggih punike. tiang laliang paindikan paindikane sane sampun lintang, tur ngusahayang dewek nyujuh sane wenten ring ajeng. Punika winane tiang melaib memeneng ngungsi wates sane ketujuh, mangdane tiang preside moleh ganjaran, inggih punike, mangde ide sangyang widiwase suece ngesengin tiang, melantaran ide sang Kristus buat ngungsi uripe sane wenten ring luwur. Irage sinamian sane sampun dados anak kelih secara rohani, patut mesolah sekadi asa punike. Nanging, yening wenten anak ring pantaran semetone sane bine solahnyane, ide sangyang widiwase pacang nerangang indike punike ring semeton. Ia dianje kadi asapunapi, ngiring irage ngelanturang ngemargiang pidabdab, sane sampun margiang irage rauh mangkin. Inggih para semeton, tulad je tiang. Tiang sareng kalih, sampun ngaturin semeton tetuladan sane patut, duaning punike, telek tekang je sekancan anake sane ninutin tetuladan tiangi. Sane dumun, ping kude-kude semeton sampun pituturin tiang, sane mangkin meduluran yeh mate malih wawanin tiang, akeh wenten anak sane melantaran urip nyane dados meseh sedan ide sang Kristus ring salibe. Pemuput ipun, jadmane punike pacang nemu nerake, santukan ipun medewo dibasang. Ipun nyumungang dewek melantaran paindikan-paindikan, sane sujatenipun ngawinang kimun. Semalihe, sane pinahinipun wantah paindikan-paindikan sane sekale kewanten. Nanging irage sampun dados warganing swarga, malihe irage ngat nyantosang rauh ide sang juru rahayun iragane saking swarga, inggih punike ide sangyang Yesus Kristus. Ide jage ngerobah sikian iragane sane lemet puniki, mangde dados padeh sekadi anggan idane sane luweh, mesrane kewisesan idane, sane ngereh seluwiring paindikan.